Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin. Dan ini merupakan suatu nikmat yang hendaknya untuk kita mensyukurinya, manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mempelajari agama Islam ini menjadikan seorang hamba itu mulia, dan juga menjadikan seorang hamba dijauhkan dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat, fitnah kerancuan dalam berfikir, dalam beragama, maupun fitnah syahwat, fitnah yang berkaitan dengan hawa nafsu. Dengan seseorang dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, begitu pula mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca penjelasan dari para ulama dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ini dia akan bisa menolak, menepis syubhat yang datang pada dirinya, atau dengan ilmu yang dia pelajari tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari fitnah yang terjadi. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kunallahu jami'an, ilmu agama Islam atau mempelajari agama Islam ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis tentang kewajiban bagi seorang muslim, begitu pula muslimah, untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk mempelajari agama Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu, yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama Islam ini merupakan sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Begitu pula seorang muslimah. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi seorang muslim dalam agamanya ialah dia mempelajari agamanya tersebut yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipahami dengan pemahaman para salafus salih. Di satu sisi, belajar ilmu agama ini juga merupakan suatu nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Berapa banyak dari umat manusia, dari kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kenikmatan berupa nikmatu al-badan, nikmatu sihah, kesehatan, dan juga kenikmatan berupa waktu luang. Namun kita mendapati nikmat tersebut digunakan dalam perkara-perkara duniawiyah, dan bahkan pada perkara-perkara yang tidak memiliki manfaat, atau bahkan sebaliknya, pada perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan pada diri seseorang ataupun pada agamanya. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari sekian hamba-hambanya, Allah jadikan kita orang-orang yang meluangkan waktunya atau waktu yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita tentang besarnya nikmat waktu luang. Begitu pula nikmat kesehatan, yang mana kebanyakan dari umat manusia tidak menyadari bahwa keduanya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal farah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang mana banyak dari umat manusia mereka lalai dari dua kenikmatan tersebut, yakni mereka tidak menyadari bahwasanya keduanya adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah as-sihha, nikmat kesehatan. Berapa banyak orang yang memiliki kesehatan namun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dalam perkara-perkara yang bermanfaat, terkhusus dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua ialah nikmat waktu luang. Berapa banyak dari umat manusia yang mereka tertipu, terlalaikan dari waktu yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana kita saksikan di zaman sekarang, bukan hanya menimpa muda-mudi, namun bahkan sampai kalangan orang tua, di mana mereka tidak bisa lepas menghabiskan waktunya dari yang namanya HP. Dan bahkan kita dapati putra-putri kaum muslimin di zaman sekarang ini, dari tidur sampai bangun kembali dan tidur kembali, tidak lepas dari yang namanya HP, yang itu digunakan untuk menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang sia-sia, bahkan pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa menyesalnya seorang hamba dan meruginya tatkala datang ajal, tiba waktunya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia menyadari, menyesali atas tindakan dia dalam menyia-nyiakan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada dirinya. Begitu pula nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia yang dihabiskan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjumpai diri kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bersyukur tatkala mendapatkan nikmat kesehatan dengan menggunakan kesehatan tersebut pada perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mendapati diri kita pada waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk at-tafaqquh fid din, mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi seorang hamba manakala hamba tersebut dia paham dalam permasalahan agamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang faqih, seorang yang faham akan agamanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ini bukanlah pada harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, namun manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut dia faham dalam agama Islam, dia faham bagaimana caranya beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kebaikan yang sebenarnya, kebaikan yang akan datangkan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mungkin ini sedikit mukadimah sebagai sesuatu yang bisa menambah semangat kita di dalam mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali pada kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita tentang hendaknya seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih dalam faidah penjelasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana pada sebelumnya kita telah sampai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala berkaitan dengan permasalahan salat dan perkara-perkara yang harus diperhatikan bagi seorang hamba tatkala dia ingin mengerjakan ibadah salat. Dan di antaranya disinggung oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ialah berkaitan dengan permasalahan taharah. Di antaranya ialah taharatul badan, kesucian badan. Di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan tentang pentingnya bagi seorang muslim atau muslimah untuk memperhatikan kesucian badannya. 6. Ketika hendak mengerjakan salat. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat bersama dengan para sahabatnya beliau melewati dua kuburan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keduanya diazab melainkan dalam permasalahan yang dianggap sepele. Naam. Padahal itu merupakan sesuatu yang besar, bahkan termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min baulihi." Wa fi riwayatin la yastabri'u min al-bauli. Kata Nabi SAW, adapun salah satu di antara keduanya sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya, kata Nabi SAW ialah la yastatiru min baulihi. Orang tersebut tatkala dia semasa hidup di dunia, tatkala dia buang air kecil, dia tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia. Ini sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz la yastabri'u minal baul, yakni dia tatkala buang air kecil dia itu tidak bersuci darinya. Naam. Maka ini pula di antara sebab yang menjadikan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Apa itu? dia tidak menutupi dirinya tatkala buang air kecil, atau tatkala dia buang air kecil dia tidak beres dalam membersihkan najisnya, atau dia tidak bersuci. Nah, ini kata Nabi SAW. Adapun orang yang pertama, sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburan ialah dikarenakan dia tatkala buang air kecil dia tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia, atau dia tidak bersih dalam membersihkan najisnya. Tayib. Wa ammal akhar. Adapun yang satunya, sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bin namimah. Adalah orang tersebut dahulu tatkala dia hidup di dunia, dia suka mengadu domba. Nah, suka melakukan tindakan adu domba. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, an-namimah, tindakan adu domba, ini merupakan salah satu sebab dosa, dan bahkan termasuk dosa besar, min kabairiz dzunub, dari dosa-dosa besar yang menjadikan sebab seseorang itu diazab di kuburan. Nah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka buang air kecil, tidak menutupi dirinya dari pandangan manusia, atau tidak beres dalam bersuci, begitu pula hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan dia melakukan tindakan adu domba di antara kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fadalla hadza ala annahu la budda min atalazzuhi min albaul. Maka di dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan bagi seseorang untuk bersih di dalam buang air kecil. Naam. Wa hakadha baqiyatun najasat, dan demikian pula, naam, dalam membersihkan najis-najis yang lainnya. Tayyib. Yani harus bagi seorang muslim tatkala dia buang air kecil atau buang air besar, hendaklah dia membersihkannya sebersih mungkin. Tayyib. Begitu pula najis-najis yang lainnya. Kemudian kata beliau, walakin law furida anna al-insana fil barri wa tanajjasa thawbahu wa laisa ma'ahu ma yaghsilu bihi fahal yatayammamu min ajli salatihi fi hadha thawb. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, namun apabila ada seseorang, ya, yang dia berada di daratan, nah, yang mana bajunya ini terkena najis, dan dia tidak mendapati sesuatu yang bisa untuk membersihkan najisnya, dia tidak bisa membersihkan najisnya dengan air karena tidak ada air mungkin. Nah, kata beliau, apakah orang tersebut tatkala dia hendak mengerjakan salat, yatayammamu min ajli salatihi, apakah dia cukup dengan bertayamum ketika dia hendak salat dengan pakaiannya yang terkena najis tadi ataukah tidak? Naam. Maka kata beliau, la yatayammam. Maka tidak boleh bagi dia untuk bertayamum. Ya, walaupun dia tidak mendapati air. Naam. Kenapa? Kata beliau, wa kadzalika law asaba badanahu najasatu rijlihi aw yadihi aw saqihi aw dhira'ihi Demikian pula kalau seandainya najis itu mengenai badannya, entah itu kakinya atau tangannya, ya, atau betisnya atau sikunya, wa huwa fil barri, dalam keadaan dia berada di daratan, walaisa indahu ma yusiluhu, dan dia tidak mendapati sesuatu untuk membersihkan, mencuci najis tersebut. Naam. Fa innahu la yatayammamu, maka orang tersebut ketika tiba waktu salat tidak cukup bagi dia untuk bertayamum. Ya, tidak boleh bagi dia untuk bertayamum. Kenapa? Li anna tayammuma innama huwa fi taharatil hadatsi faqat. Karena yang namanya tayamum itu, ya, seseorang itu dikatakan dia diperbolehkan bertayamum, itu dari perkara-perkara yang sifatnya membersihkan hadas saja. Amma najasa, adapun kalau dalam permasalahan najis, ya, fala yatayammamu laha, maka tidak boleh bagi seseorang itu dia bertayamum dengannya. Tidak cukup dia bertayamum kemudian najisnya itu dikatakan hilang, tidak cukup. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu hanya untuk menghilangkan hadas. Adapun najis tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Nah, kata beliau, li anna najasata ainun qadiratun tathhiruha bi izalatiha in amkana fadzaka wa in lam yumkin tabqa hatta yumkina izalatuha wallahu a'lam. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, dikarenakan yang namanya najis itu adalah hakikat dari yang namanya kotoran itu sendiri, yang mana kotoran itu tidaklah bisa dibersihkan kecuali dengan dihilangkan kotorannya kalau memang memungkinkan, ya. Wa in lam yumkin, namun kalau memang tidak memungkinkan, maka dia ada sebagaimana adanya sampai memungkinkan untuk kita menghilangkannya, baru kita hilangkan. Baik. Maknanya ialah tatkala pakaian kita, nah, ataupun badan kita, dari kaki kita, mungkin tangan kita, tatkala terkena najis, maka ini tidak bisa dibersihkan dengan cara bertayamum. Kenapa? Karena najis ini adalah kotoran, yang mana kotoran itu dihilangkan dengan dibersihkan. Adapun tayamum ini dari yang namanya hadas. Tayyib. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini beliau menyebutkan tentang hukum-hukum dari mengusap khuf. Al-khuf wal jabirah. Jabirah ini semacam perban dan semisalnya, mungkin badan kita terkena luka. Nah, kemudian diperban. Di sini beliau menyebutkan tentang hukum mengusap bekas luka kita ketika kita berwudu. Apa hukumnya? Begitu pula tatkala kita menggunakan khuf. Naam. Khuf ini nanti akan dijelaskan oleh beliau ialah sesuatu dari alas kaki yang terbuat dari kulit. Naam. Biasanya ini digunakan tatkala di musim dingin. Taib, atau orang yang melakukan safar. Taib, dia sejenis kaos kaki tapi dia terbuat dari kulit. Naam. Dan dia menutupi mata kaki. Ini namanya al-khuf. Taib. Apa hukumnya ketika seseorang berwudu, naam, atau badannya terdapat luka kemudian diperban, ketika dia berwudu dia mengusapnya, apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Taib. Kata beliau Syaikh Utsaimin rahimah ta'ala, sabaqa anna taharata tata'allaku bi arba'ati a'dha'i minal badan. Telah lewat pembahasan bahwasanya yang namanya taharah, bersuci, itu berkaitan dengan 4 anggota badan. 6. Wahia al-wajh, yang pertama itu adalah wajah. Wal yadan, yang kedua ialah 2 tangan. Waras, yang ketiga ialah kepala. Warrijlan, dan yang keempat ialah kedua kaki. 6. Ini 4 perkara yang berkaitan dengan taharah, yang harus dibersihkan. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fa'ammal wajhu fayughsal. Adapun ketika seseorang itu dia berwudu, maka yang namanya wajah ini dicuci, dibasuh. Naam. Wa'ammal yadan fatughsalan. Begitu pula yang namanya kedua tangan ini dicuci pula, dibasuh pula ketika seseorang berwudu. Wa'ammal ra'su fayumsahu. Adapun kepala ini diusap. Ya. Wa amma rijlani fatufsalani aw tumsahani. Adapun kedua kaki ini tatkala seseorang berwudu atau dibersihkan, ini bisa dengan dicuci atau juga dengan diusap. Kata beliau, isnani yughsalan wa wahidun yumsah. Wa wahidun yughsalu aw yumsah. Maka ada dua perkara yang dicuci. Naam, kedua tangan, begitu pula wajah, dan juga ada yang dibasuh. Satu yang dibasuh kepala. Ada pula wahidun yughsalu aw yumsa. Ada satu pula yang dia itu dicuci atau diusap, yakni kaki. Naam. Kemudian beliau jelaskan, ammal wajhu fala yumkinu an yumsaha illa idza kana hunaka jamirah. Adapun wajah, naam, ini tatkala seseorang dia bersuci atau berwudu, maka tidak mungkin bagi dia untuk mengusapnya. Ya, ini tidak boleh diusap illa, kecuali idza kana hunaka jabirah. Yakni kalau memang kecuali di wajahnya tersebut ada sesuatu perban dan semisalnya yang dia gunakan karena luka, maka tatkala seseorang dia berwudu yang pada wajahnya itu ya ada lukanya, kemudian diperban, nah, maka tatkala dia berwudu diperbolehkan untuk dia hanya mengusap saja, tidak mencuci wajahnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, falau anna insanan ghatta wajhahu bi syai'in min samum asy-syamsi aw ghairihi fa innahu la yamsahu 'alaihi. Adapun kalau ada seseorang yang dia menutup kepalanya, yang menutup wajahnya dengan sesuatu, ya, dengan kain atau semisalnya, ya, dikarenakan teriknya matahari atau yang semisal dengannya, maka fa innahu la yumsahu alaihi, maka tatkala dia berwudu tidak boleh bagi dia untuk mengusap, ya, apa yang menutupi wajahnya tadi, namun dia buka lalu dibasuh wajahnya. Berbeda dengan orang yang ada luka tadi di pada wajahnya. Taib. Kata beliau, bal yuzirul ghita' wa yughsalul wajh. Namun dia lepaskan penutup wajahnya tadi. Kenapa? Karena dia menutup wajahnya untuk menghindari terik matahari saja dan semisalnya. Maka tatkala dia berwudu, maka dia lepaskan penutup kepalanya tadi atau wajahnya tadi, baru dia berwudu dia basuh wajahnya. Naam. Illa, kata beliau, kecuali idza kana hunaka daruratun fa innahu yamsahu ma ghatta bihi wajhahu ala sabilil badali minal ghasli. Kecuali kalau memang di sana ada sesuatu yang sifatnya darurat, ya, yang menjadikan wajahnya itu tidak bisa untuk dibasuh ketika dia berwudu, sehingga dia pun menutupi sebagian wajahnya atau wajahnya dengan kain. Naam. Maka diperbolehkan bagi dia tatkala berwudu untuk tatkala dia sampai pada wajahnya, dia hanya mengusap, tidak membasuh wajahnya. Yang mana usapan wajahnya tersebut sebagai ganti dari basuhan pada wajahnya. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Baik. Jadi kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tatkala seseorang berwudu, ya, kemudian mungkin pada wajahnya dan juga nanti pada yang lainnya, anggota tubuhnya yang lain, yang mana tadinya itu seharusnya itu dibasuh, namun mungkin karena ada luka atau dia itu alergi kulitnya, tidak bisa kena air. Nah, sehingga menjadikan dia itu menutupi anggota wudunya tadi yang harusnya dibasuh, dia tutupi. Maka tatkala dia berwudu, diperbolehkan dia berwudu dengan hanya mengusap pada anggota tubuh yang seharusnya tadi dibasuh, dan usapannya tersebut sebagai ganti dari basuhan anggota wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih ada lagi penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan anggota tubuh yang lainnya, yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat hadirnya kita di majlis ilmu ini sebagai suatu amalan ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.